Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad. Thumma innal hamdalillah. Alhamdulillah alladhi kataba alayna as-siyam fi shahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sahibil burhan wa ala alihi wa ashabi ulil fadli wal irfan. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang Ramadan, Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mentakrirkan menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Kebanyakan mufassirin mereka setuju mengatakan dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit bumi yang pertama, kemudian Jibril membolak-balik membawa Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ini adalah Quran yang sangat mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabin maknun, dia tersimpan di kitabin maknun. Kebanyakan para ahli-ahli tafsir menerjemahkan dengan kalimat Lauhul Mahfuz. Di mana? Wallahu a'lam. Yang jelas di tempat yang sangat tinggi. Apa di arsy Allah taala atau di mana? Wallahu a'lam. Lauhul Mahfuz itu tidak ada seorang pun yang bisa, sekalipun kita pakai GPS untuk mencari Lauhul Mahfuz, kita enggak bakal ketemu. Dan tidak pernah disentuh terkecuali makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itu Al-Qur'an ini sebelum diturunkan Allah taala menyatakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Berarti kita kalau dalam keadaan najis jangan sentuh Al-Qur'an, jangan megang Al-Qur'an. Setidak-tidaknya kita dalam keadaan tahir, tidak najis. Tapi ada baiknya kalau kita akan membaca Al-Qur'an itu kita berwudu. Sekalipun itu tidak wajib, tapi ada baiknya kita berwudu. Saudara-saudara sekalian, hamba Allah yang mulia, hari ini saya akan berbicara tentang keagungan Al-Quran. Kalau ada yang bertanya kepada kita Al-Quran, semua selalu kita menjawab kitab suci. Dan kalau ditanya, kita akan menjawab itu adalah mukjizah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mukjizahnya Al-Quran ini? Seberapa besar mukjizah Al-Quran ini? Al-Quran ini merupakan mukjizah yang terbesar di dalam sejarah perkembangan manusia, Al-Quran. Justru itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurihim, nanti kami Allah akan menunjukkan ayatina, bukti-bukti daripada ayat-ayat, kebenaran ayat-ayat Allah di alam ini dan kepada diri kita manusia. Dan kepada diri kita. Di ayat ini Allah Ta'ala katakan kami akan menunjukkan kebenaran daripada ayat-ayat Allah. Coba kita lihat, hamba Allah yang mulia. Ketika gencar-gencarnya Quran diturunkan, para musyrikin Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak didatangkan mukjizah? Karena ketika Al-Qur'an diturunkan, ini juga merupakan saingan daripada penyair-penyair yang pada waktu itu luar biasa. Jadi ketika ayat demi ayat mulai turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyrikin Makkah datang minta kepada Rasulullah, kenapa tidak ditunjukkan mukjizah? Sungai yang mengalir di tengah-tengah kota kita, ya, atau kita dihijaukan karena di Sahara. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab permintaan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengatakan qul, sampaikan kepada mereka, law ijtama'atil insu wal jin, sampaikan kepada mereka ya Muhammad, apabila kalian manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an, untuk jadi manusia dan jin itu bergabung menjadi satu. Satu sama yang lain saling membantu menjadi satu. Untuk mendatangkan seperti Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan mungkin kalian bisa mendatangkan seperti Quran. La ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin sekalipun kalian bantu membantu satu sama yang lain. Jadi Allah menantang Al-Quran. Coba ciptakan seperti Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala turunkan lagi tawarannya. Allah Ta'ala turunkan lagi tantangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, am yaquluna iftara. Kalau mereka menganggap Al-Quran ini artinya buatan Rasulullah, hanya main-main, khayalan Rasulullah, syair-syairnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, qul fa'tu bi asyri surin. Datangkan 10 ayat aja. Sudah bukan lagi seluruh Al-Quran, 10 ayat aja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lagi tawarannya. Fa'tu bi asyri surin. Allah Ta'ala menyatakan, datangkan aja 10 ayat. Mithlihi, sebagaimana ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan lagi tawarannya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian masih ragu tentang Al-Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangkan satu surat aja dari Al-Quran keseluruhan. Allah Ta'ala kemudian turunkan tawarannya 10 ayat, 10 surah. Kemudian Allah Ta'ala katakan satu surat. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunnar. Allah Ta'ala menyatakan, dan apabila kalian tidak sanggup, dan tidak mungkin kalian bakal sanggup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, maka takutlah dengan azab api neraka. Waquduhan nasu wal hijara. Di mana bahan bakarnya manusia dan api. Manusia dan batu. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada mereka. Satu surah aja. Nah, bapak-bapak sekalian, hamba Allah yang mulia, mari kita lihat mukjizat Al-Quran ini di mana. Kita mengatakan Al-Quran ini mukjizat yang sangat besar, yang paling besar dalam peradaban umat manusia. Coba kita perhatikan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, laut dibelah. Mukjizatnya Nabi Isa, menghidupkan orang yang mati. Mukjizatnya Nabi Yunus, dia bisa hidup di dalam perut ikan. Dan mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat ini sudah berlalu dan kita tidak sempat lihat. Hanya menjadi kisah bagi kita untuk mengambil pelajaran bahwa ketika nabi-nabi dalam keadaan terdesak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan mukjizahnya di luar lingkup kemampuan otak manusia untuk memecahkan. Mana ada para saintis yang bisa membuka laut dalam beberapa menit? Di mana pernah kejadian ada seorang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Tapi mukjizat ini kita enggak pernah lihat. Hanya kita yakin karena dia tertulis dalam Al-Qur'an, diwahyukan Allah di dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang menyaksikan mukjizat ini. Tapi Al-Quran, Coba kita bayangkan ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Nabi Isa, dan ketika Maryam, ibunya Nabi Isa, lagi memangku kepada Nabi Isa yang baru berumur beberapa hari, kemudian datang orang-orang Yahudi. Karena Maryam ini adalah seorang wanita yang gak pernah kawin, gak pernah bersuami. Maka orang-orang Yahudi menuduh dia melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Sehingga mereka mengatakan, keluarga Anda keluarga yang terhormat, keluarga turunan Nabi-Nabi. Karena Maryam ini turunan dari Bani Israel. Turunan dari Bani Israel. Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 23 Nabi yang kita ketahui itu semua dari Bani Israel. Di antara 23 ini kurang lebih 70% dari Bani Israel. Bani Israel ini keluarnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak, Ishak dan Ismail. Kemudian Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub inilah yang dinamakan Asra al-Lail. Di dalam riwayat dia sering melakukan perjalanan di waktu malam. Anak-anaknya dikatakan Bani Asra al-Lail, menjadi Bani Israel. Nabi-nabi yang datang sesudahnya itu semua dari keturunan Yakub. Terkecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau ditarik silsilahnya dari Ismail. Nah, ketika Maryam melahirkan seorang anak, jadi kelompok-kelompok Yahudi mereka merasa seakan-akan tercela. Maka mereka datang kepada Maryam dan mengatakan, keluargamu keluarga orang yang baik. Pada saat itu mukjizat dari Allah, Nabi Isa alaihissalam menjawab cemoohan mereka. Inni Abdullah atani alkitab waja'alani nabiyan. Atani alkitab waja'alani nabiyan. Aku ini Abdullah, aku hamba Allah. Jadi sebelum Nabi Isa diangkat menjadi anak Tuhan, di dalam pernyataan statementnya waktu bayi, dia sudah mengatakan ini Abdullah, saya hamba Allah. Bukan ini Ibnullah, bukan. Atani al-kitab, dia memberikan kepadaku kitab, Injil. Wafatnya Nabi Isa yang mereka beranggapan mereka menyalib kepada Nabi Isa, baru 300 tahun Injil sudah berubah menjadi 4 macam Injil. Baru 300 tahun ketika dilakukan konferensi Nisea, dan pada saat itu mereka mengangkat Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Jadi dikukuhkan di konferensi Nisea, yang bahasa Latinnya Nisea Concili, Nikea. Baru 300 tahun sudah berubah. Al-Quran 1500 tahun. Dan di mana aja kita pergi, kita akan ketemukan Al-Quran. Malahan yang lebih menakjubkan, masya Allah, tiap kita sekarang membawa Al-Quran kemana-mana. Di dalam HP itu ada Al-Quran. Kita download Al-Quran. Dan ketika kita tampilkan Al-Quran, pada saat itu yang kita megang itu Al-Quran, hati-hati. Begitu kita tampilkan, HP kita waktu itu menjadi Al-Quran. Begitu kita tampilkan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini adalah dzikrun Al-Quran yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan. Jadi hati-hati ketika kita pegang Al-Quran. Mari kita lanjut tentang mukjizat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kebenaran dari ayat-ayat Allah di alam ini. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, marajal bahrain yaltaqiyan. Marajal bahrain yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu dua laut, Jadi hamba Allah yang mulia. Coba kita renungkan sejenak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akhirat. Berbicara tentang kehidupan. Berbicara tentang hukum Allah. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kelautan. Sedangkan Rasulullah itu tinggalnya di daerah Mekah itu kurang lebih 70 kilo dari laut. Dan di zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kita dari Jeddah ke Mekah naik mobil itu cuma 1 jam. Tapi di zaman itu untuk ke laut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ada library di rumahnya. Seorang yang Allah Ta'ala katakan Nabiyil Ummi. Nabiyil Ummi itu artinya tidak pernah belajar, tidak pernah merasakan pendidikan. Buta huruf. Kemudian Rasulullah mengatakan barajar bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ketemu dua laut. Dan di antara keduanya itu Allah Ta'ala katakan ada pembatas. Kedua laut ini nanti diketemukan kalau tidak salah tahun 30-an oleh seorang sarjana Prancis. Terdapat di Selat Gibraltar. Dan menjadi turis interes yang luar biasa. Dan di antara keduanya ini, kalau kita lihat dari kapal, umpama kita datang ke tempat tersebut, kayak ada garis putih yang ditarik antara keduanya. Dan yang sini biru pekat, yang sini biru muda. Dan tidak pernah bercampur. Kadar garamnya tidak pernah bercampur. Berbeda. Kualiti ikannya berbeda. Ini Allah Ta'ala berbicara 1500 tahun yang lalu. Ini yang Allah Ta'ala menyatakan sanurihim ayatina. Kami akan tunjukkan kebesaran ayat-ayat kami di alam ini. Kemudian ada ayat yang lagi yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara lagi tentang kelautan. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furat wa hadha milhun ujaj. Dan dia Allah yang mempertemukan dua laut. Yang satu airnya manis, enak. Yang satu pahit, asin. Dan keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala letakkan pembatas. Wa hadha milhun ujat wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan kami jadikan antara kedua itu pembatas. Belum lama ini diketemukan lagi. Baru tahun 80-an diketemukan di Selat Meksiko. Sungai di dalam laut. Dan kedua airnya ini tidak bercampur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan 1500 tahun yang lalu. Itu kalau kita berbicara di alam ini. Dan banyak contoh yang lain. Karena waktu terbatas, jadi saya balik sekarang ke diri kita. Balik ke diri kita sekarang. Sebab Allah Ta'ala menyatakan fil afa wa fi anfusih. Allah Ta'ala akan tunjukkan kebenaran ayat-ayat Allah di alam ini dan kepada diri mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita. Karena otak manusia mempunyai tendensi ingin sesuatu itu bukti secara nyata. Secara nyata. Kalau kita berbicara tentang akhirat, kita gak bisa buktikan secara nyata. Kita hanya bisa percaya karena kita beriman kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kepada kita. Allah Ta'ala menyatakan in kuntum fi raibin minal ba'ath. Di surat Al-Hajj. Kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, tentang kalian akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kalau kalian ragu kalian akan dihidupkan di alam kubur. Kalian ragu kalian dihidupkan di yaumul akhir. Apa kata Allah Ta'ala? Coba tengok ke belakang. ketika Anda berada di alam rahim. Fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Allah Ta'ala katakan, coba lihat ketika Anda berada di alam rahim. Tadinya Anda diciptakan dari setetes air. Kemudian dia berubah menjadi berbentuk lintah. Kemudian dia berubah menjadi segumpal daging. Mukhallaqah wa khairu mukhallaqah. Ada yang disempurnakan oleh Allah, ada yang digugurkan oleh Allah. Saya berhenti sebentar. Saya cerita satu kejadian yang terjadi di Saudi Arabia. Tahun 94. Tahun 94. Organisasi dokter-dokter ahli kandungan, embriologis, para ahli-ahli pertumbuhan bayi di dalam rahim, mengundang seorang profesor dokter Kate Moore. Itu sangat terkenal. Sampai sekarang masih ada orang. Sangat terkenal. Dia seorang ahli kandungan dan ahli pertumbuhan bayi di dalam rahim. Dan dia ini sangat terkenal di Kanada dan di Amerika. Nanti kalau saudara-saudara pulang, coba ketik di internet aja, Kate Moore. Nanti keluar artikel-artikelnya dia. Jadi ketika dia diundang, dan dia merupakan pembicara utama, seorang dokter yang bernama Abdurrahman Al-Qahtani, dokter ahli kandungan. Dia berbicara sebagai pembukaan, dia membawakan ayat ini. Bagaimana manusia yang Allah Ta'ala katakan, yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalath. Dia Allah menciptakan kalian di dalam rahim ibu-ibumu. Khalqan min ba'di khalqin, babak demi babak. Di dalam tiga kegelapan. Gelapnya alam rahim itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kelautan karena wahyu. Kemudian Rasulullah berbicara tentang embrio, tentang perkembangan bayi dalam rahim. Kemudian dokter ini membawa ayat dari surat Al-Hajj, khalaqnakum min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah, dan selanjutnya ayat ini. Kemudian dia terangkan, giliran dokter Kate Moore akan berbicara. Yang pertama-tama yang dia sampaikan sesudah memperkenalkan dirinya, dia katakan ketika mendengar pencerahan daripada dokter Abdurrahman tersebut, kemudian dokter Kate Moore mengatakan, Muhammad, ya, mereka enggak bisa katakan Muhammad. Ini orang-orang barat memang suka merubah nama-nama. Ya, Musa dibilang Moses. Daud dibilang David, Yusuf dibilang Joseph. Muhammad, as far as I know, he never have an education. And he can explain the development of embryo inside the womb. Then this is not from Muhammad, this is must be from God. Bayangkan. Seorang yang non-Muslim, dia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabil Ummi, tidak pernah punya pendidikan. Kemudian dia bisa berbicara tentang perkembangan bayi di dalam rahim. Berarti ini bukan dari Muhammad, ini pasti datang dari Tuhan. Kemudian sesudah itu dia ditanya, is that mean you believe Quran is a word of God? Berarti Anda percaya bahwa Quran itu adalah firman-firman Tuhan? Dia jawab, it's not difficult for me to believe Quran is a word of God. It's a revelation from God. Tidak susah bagi saya untuk mempercayai Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, kalau kita masih ragu tentang kehidupan di akhirat, Allah Ta'ala katakan, coba perhatikan kehidupanmu di alam rahim. Saudara-saudara sekalian, hamba Allah yang mulia, kita di alam rahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di ayat ini, kita di alam rahim tidak makan, tidak minum, tidak bernafas. Tapi kenapa organ-organ tubuh kita tetap berkembang? Kita di alam rahim tidak bernafas, tapi jantung tetap bekerja sesudah roh dihembuskan. Sebab pencerahan daripada Dr. Abdul Rahman ini, ketika dia mengatakan embrio yang ada di alam rahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dia katakan kemudian Allah taala mendatangkan pendengaran. Pendengaran. Nanti tahun 60-an baru ahli-ahli kandungan mengetahui bahwa bayi di dalam rahim yang pertama-tama berkembang kepadanya pendengaran. Justru itu tahun 80-an, di tahun 80-an, 30 tahun yang lalu, disarankan ibu-ibu yang hamil untuk mutar radio dengan lagu yang soft, didekatkan ke rahim, ke perutnya yang hamil. Kalau kita bukan lagu yang soft, Al-Quran. Dan itu sudah dibuktikan kita di Indonesia. Mulai anak bayi diputarkan Al-Quran kepadanya, masya Allah, dan buta lagi, dan dia bisa menghafal Al-Quran di umur yang relatif sangat muda, sebelum 10 tahun. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita balik kepada diri kita. Allah taala katakan nanti sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nanti akan nampak sangat jelas kepada mereka kebenaran daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memang tidak perlu dibuktikan dan Qur'an tidak perlu pembuktian. Tapi Al-Qur'an menunjukkan bagaimana kebenaran firman-firman Allah tersebut. Kenapa kita di alam rahim bisa berkembang, bisa hidup? Dan kita terendam di dalam air. Karena kita masih disupervise oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih digenggam oleh Allah taala. Bayi enggak bernapas di alam rahim. Kalau dia bernapas, mati dia. Dan bukti yang lain, bayi ini sejak dia berbentuk nutfah, air mani, ketemu dengan sel perempuan, menjadi alaqah, kemudian dia menjadi mudghah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian kami sempurnakan dan kami hembuskan roh kepadanya, tidak pernah diberikan diklat kepadanya. Nanti kalau anda sampai di bumi, di pangkuan ibumu, anda harus pandai untuk mengisap tetek ibumu. Dia tidak pernah latihan. Anda juga begitu, saya juga begitu. Kita enggak pernah latihan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya. Begitu dia lahir, hari yang pertama, the first moment, momen yang pertama didekatkan tetek ibunya, subhanallah, cepat dia nangkap. Dan dia menjadi seorang yang expert untuk mengisap tetek ibunya. Wa fi anfusihim, kata Allah. Allah Ta'ala akan tunjukkan kebenaran kepada diri kita masing-masing. Itulah Al-Quran. Jadi hamba Allah yang mulia, itulah sehingga Allah Ta'ala menyatakan, kalau kalian masih ragu untuk kehidupan di kubur, kehidupan di yaumul akhir, coba lihat kehidupanmu di alam rahim. Karena kita masih digenggam oleh Allah, masih dalam supervise Allah Ta'ala. Begitu sudah dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu malaikat yang luar biasa untuk memperhatikan kita. Itulah ibu kita. Apa susahnya ketika kita balik ke alam kubur? Blueprintnya sudah ada. Kita ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala pertama di alam rahim, belum ada blueprint. Baru berbentuk setetes air mani. Ketika kita masuk kubur, kita sudah ada blueprint. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali? Justru itu Allah taala menyatakan, membayangkan keadaan di alam kubur, di alam akhirat, itu akal kita tidak bakal mampu. Tapi Allah taala suruh kita balik ke belakang. Lihat perkembanganmu ketika Anda berada di alam rahim. Karena waktu yang memisahkan kita. Hamba Allah yang mulia, penutupnya, kemudian apa mukjizah Al-Qur'an kepada kita? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Qur'an, Allah taala katakan jelas syifa. Syifa, syifa itu obat, penawar, penyembuh. Syifaa'un, obat untuk kita. Tapi bukan untuk fisik kita, untuk ruh, untuk jiwa kita. Karena yang paling mahal dalam kehidupan kita ini ruh. Anda akan menjual rumah untuk mempertahankan, jangan ruh berpisah dari badan. Coba kalau kita sakit dan dokter mengatakan, kayaknya Pak penyakitnya ini agak berbahaya, berapa aja biaya kita akan keluarkan. Tujuannya apa? Jangan sampai ruh terpisah dari badan. Dan kalau roh terpisah dari badan, kita menjadi tidak bernilai. Anda menjadi tidak bernilai kalau roh sudah tidak ada kepada istri Anda sendiri. Termasuk kepada istri saya sendiri. Kalau roh sudah terangkat, coba undang istri kita, suruh tidur dengan kita 3 hari. Atau 2 hari. Atau kalau roh istri Anda terangkat, coba Anda mau tidur dengan istri Anda 2 hari? Berarti yang bernilai itu roh. Ini yang Allah Ta'ala katakan, syifa'un. Obat untuk jiwa kita. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu roh. Yang akan Allah Ta'ala tanya kepada kita itu roh yang ditanya. Badan menjadi saksi. Jadi anggota badan nanti menjadi saksi. Balil insanu ala nafsihi basira, kata Allah. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab kepada dirinya. Balil insan ala nafsihi, dan manusia kepada dirinya, kepada jiwanya nanti menjadi saksi. Jadi hamba Allah yang mulia, itu satu, Quran, obat untuk roh kita. Kemudian ayat yang saya bawakan tadi, innahu laquranun karim, ini Quran yang mulia. Berarti kalau kita menginginkan kemuliaan, bernaung di bawah Al-Quran. Kemuliaan di dunia dan akhirat. Innahu laquranun karim. Ini Quran yang sangat mulia. Kemudian Al-Quran ini, Allah Ta'ala menyatakan, kalimat dikir, wahada dikrun mubarakun. Quran ini banyak nama. Namanya Al-Quran, Furqan, Kitab, Dikir, Ruh. Banyak nama Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu adzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan Al-Qur'an, dengan kalimat tahmid, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Nanti kalian mendekati Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Ta'ala, hatimu akan tenang. Jiwamu akan tenang. Hati ini juru bicaranya ruh. Dan banyak mukjizat Al-Quran kepada diri kita. Hanya karena waktu yang membatasi kita. Kalau ada yang salah, kepada Allah saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.